Wa yatadhammanu aqdul jizyati ba'da sihhatihi arba'ata asya. Ini masih meneruskan penjelasan tentang jizyah atau wajib pajak yang diberlakukan kepada seorang kafir yang bertempat tinggal di negara Islam. Setelah akad jizyah selesai dan sudah sah, maka akad jizyah itu memiliki empat konsekuensi hukum, empat dampak atau empat akibat yang ditimbulkan dari akad jizyah yang sah. Ahaduha ayu adul jizyata wa tu'khadu minhum birifkin kama qala al jumhur la ala wajhil ihana. Yang pertama, akibat atau dampak dari akad jizyah yang sah adalah orang-orang kafir yang bertempat tinggal di negara Islam, dia diharuskan untuk membayar jizyah. Dan bagi pemerintah setempat, bagi pemerintah Islam, tidak diperbolehkan untuk menarik jizyah dengan cara yang kasar atau dengan cara yang hina, tetapi diharuskan untuk mengambilnya atau menariknya dengan cara yang halus. Wa tsani an tajriya alaihim ahkamul Islam. Hukum yang kedua adalah semua hukum Islam berlaku bagi mereka. Semua hukum Islam berlaku bagi orang-orang kafir yang bertempat tinggal di negara Islam. Fayatmanuna ma yutlifunahu alal muslimin min nafsin wa mal. Dan artinya mereka harus mengganti apa-apa yang mereka rusak kepada orang Islam. Jadi nyawa ataupun harta orang Islam yang mereka rusak, mereka harus menggantinya. Wa in fa'alu ma ya'taqiduna tahrimahu kazina uqima alaihimul had. Dan mengenai had atau hukuman, hukuman atas pelanggaran syariat, ini tergantung dari keyakinan mereka. Jadi misalkan hukum zina yang hukumannya sudah dibahas di keterangan sebelumnya, seorang kafir dhimmi atau seorang kafir yang bertempat tinggal di negara Islam, bila dia melakukan zina, apakah dia mendapatkan hukuman atau had atau tidak? Itu tergantung dari keyakinan kafir itu sendiri. Kalau memang dia meyakini keharaman zina, maka dia mendapatkan hukuman, hukuman secara Islam. Tetapi kalau dia tidak meyakini keharaman zina, dia tidak mendapatkan hukuman. Wa tsalitsu alla yadhkuru dinal islami illa bi khair. Yang ketiga adalah tidak menyebutkan agama Islam kecuali kebaikannya. Jadi tidak diperbolehkan untuk mencela atau mencaci maki agama Islam. Di saat menyebutkan tentang agama Islam, seorang kafir yang bertempat di negara Islam harus menyebutkan kebaikan dari agama Islam. Wa rabbi'u alla yaf'alu ma fihi dhararun 'alal muslimin. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan hal-hal yang membahayakan bagi orang Islam. Aibi an awu man yattali'u ala auratil muslimin wa yanquluha ila daril harbi. Penggambarannya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan bagi orang Islam adalah dengan memberitahukan kelemahan pasukan Islam, memberitahukan kelemahan dan titik lemah dari negara Islam kepada daerah-daerah atau negara kafir. Jadi seorang kafir dhimmi tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan kepada orang Islam. Penggambarannya adalah dia tidak boleh memberitahukan kelemahan orang Islam kepada orang kafir. Wa yalzamul muslimina ba'da aqdi dhimmatis sahih al-kafu anhum nafsan wa malan. Dan bagi orang Islam diharuskan untuk membelanya. Jadi setelah akad jizyah atau akad dhimmah sudah sah, maka yang memiliki dampak dari akad itu bukan hanya kepada orang-orang kafir, tetapi juga kepada orang Islam. Jadi orang Islam diharuskan untuk membela nyawa dan hartanya orang kafir dhimmi. Wa in kanu fi baladina aw fi baladin mujawirin lana lazimana daf'u ahlil harbi anhum. Bila kafir dhimmi dia berada di negara kita atau di negara yang berdekatan dengan kita, negara yang bertentangan dengan kita, dan ada penyerangan dari kafir harbi, maka kita harus ikut menjaganya. Wa yu'rafuna bilubsil ghiyari bikasril ghinil mu'jamah wa huwa taghyirul libas. Dan orang-orang kafir dhimmi dia diberikan satu tanda, dia diberikan pakaian yang menandakan bahwa dia adalah kafir dhimmi. Di sini disebutkan dia memakai ghiyar. Ghiyar adalah pakaian yang berbeda warnanya. Wa ayyahit alladzi ala thawbihi syai'an yukhalifu launa thawbihi. Dan diharuskan juga dia menjahit satu pakaian yang satu kain ya, menjahit satu kain yang kain itu berbeda dengan pakaiannya. Jadi misalkan pakaiannya putih, maka dia harus ada tanda jahitan kain yang berbeda dengan pakaian putih itu, misalkan kuning atau hijau. Wa yakunu dzalika 'alal katif. Dan pakaian kain yang berbeda warna dengan pakaian itu kesunahannya adalah ditempatkan di pundak. Wal aula bil yahudiyil asfaru wa bin nasraniyil arzak wa bil majusi al aswad wal ahmar. Warna yang membedakan kain yang warnanya berbeda dengan bajunya, dengan pakaian yang dipakainya, ini antara satu agama dengan agama yang lain memiliki anjuran warna yang berbeda. Jadi bagi pemeluk agama Yahudi, dia lebih baiknya menggunakan warna kuning, bagi Nasrani menggunakan warna biru, dan bagi Majusi, penyembah api, dia anjurannya memilih warna hitam dan merah. Wa qaulul musannifi wa yu'rafuna abara bihin nawawi yu'aidan fi raudhah tab'an li asliha lakinnahu fil minhad qala wa yu'maru aidhimi. Jadi musannif atau pengarang takrib di sini menggunakan kata yu'rafuna yang artinya mereka bisa diketahui. Dan kata ini juga kata yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah yang mengikuti kitab asli dari Raudhah. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam kitab Minhajut Thalibin, beliau tidak memilih kata yu'rafu tetapi memilih kata yu'maru yang artinya adalah mereka diperintahkan. Wala yu'rafu min kalamihi annal amra lil wujubi awin nadmi lakinna muqtada kalamil jumhur al awal. Dan walaupun Imam Nawawi menggunakan kata yu'maru yang artinya diperintahkan, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah diperintahkan itu secara sunnah, hukum sunnah atau hukum wajib. Akan tetapi tuntutan dari penjelasan kebanyakan ulama mengatakan bahwa perintah ini tidaklah perintah sunnah tetapi perintah wajib. Wa atafal musannifu alal ghiyari qawlahu wasaddi zunari wa huwa bizayin mu'jamah khaitun ghalidun yushaddu fil wasati fawqa thiyab. Kemudian setelah tanda yang berupa kain yang berbeda warna dengan pakaiannya, ada juga satu tanda yaitu berupa zunar. Zunar ialah benang yang tebal yang diikatkan di perut dan ikatan itu diletakkan di luar baju. Jadi seperti sabuk ya, sabuk yang diikatkan di luar bajunya. Wala yakfi ja'luhu tahtaha. Jadi kalau sabuk atau benang itu diikatkan di dalam baju itu tidak mencukupi. Jadi harus diikatkan di luar baju. Wa yumna'una min rukubil khairi an-nafisati wa ghairiha wa la yumna'una min rukubil hamiri walau kanat nafisah. Mereka para kafir dhimmi tidak diperbolehkan untuk menaiki kuda yang bagus. Jadi di zaman dahulu kendaraan yang termasuk elit yang bagus adalah kuda ya. Jadi kuda yang bagus dan kendaraan yang bagus lainnya ini tidak diperkenankan bagi seorang kafir yang berada di negara Islam. Tetapi mereka diperbolehkan menunggangi khamir atau keledai. Jadi keledai boleh dinaiki, tetapi kalau kuda yang bagus tidak boleh. Wa yumna'una min isma'ihimul muslimina qaula syirki ka qaulihim Allahu tsalitsu tsalatsah ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Dan mereka juga dilarang untuk memperdengarkan orang-orang Islam ucapan kafir. Jadi ucapan-ucapan mereka yang dianggap kafir dalam agama Islam tidak boleh diucapkan kepada orang Islam. Contohnya mereka mengucapkan Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Itu tidak boleh. Dan pastinya menurut keyakinan kita, Allah sangatlah agung dari hal-hal yang diucapkan oleh mereka.